senyap dalam sendiri. Terluka atas nama cinta yang diyakininya. Kereta suaramu tak juga hapuskan wajah yang menangis, ucapkan sesalnya dengan terbata. Laki itu termangu dalam hampa, dalam luka. Tetapi seribu bayangmu masih saja menari di sini dan berkata, jangan pergi, masih ada waktu tersisa.